Sarapan pagi di depan istri, kau makan daging, telur, sayur, roti, dan keju. Setelah pergi, kau makin rakus, kau jilat ludah orang juga tai tuanmu. Anjing, seperti anjing, nerima gaji, kau bijaksana, dibagi rata untuk anak, istri, dan amal. Di luar gaji, tabungan nambah, kau korek brankas negara kayak ngorek sampah. Anjing, seperti anjing. Bicara moral, akhlak, martabat, dan bla bla bla. Tapi di luar TV, matamu ngabul, ngeliat pantat-pantat janda yang kau piara. Anjing, seperti anjing. Yang ini busuk, yang itu licik, yang lainnya rakus, yang bersih ngelamun, yang